الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، وفقنا الله وإياكم أجمعين لكل خير. لا نزال مع الأدلة التي تتعلق بأنواع العبادات، ونحن الآن في عبادة الذبح. مر معنا قول الله سبحانه وتعالى: فصلي لربك وانحر. قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومر معنا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. ومضى الكلام على جميع ذلك. وقد جاء في حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيان خطورة هذا الأمر، قال: دخل الرجل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. فتعجب الصحابة. الذباب معروف، أحقر الحيوان وأخسه، طائر معروف بأنه طائر حقير ومن أخس الحيوان. يقول: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان، أي مما كانوا قبلنا، على قوم عندهم صنم ولا يأذنون لأحد يمر حتى يقرب للصنم شيئا، لا يسمحون لأحد يمر حتى يقرب للصنم شيئا، فإن قرب جعلوه يمر، وإن لم يقرب ذبحوه. فمر هذان الرجلان على قوم عندهم صنم لا يجاوز أحد حتى يقول له قرب، أي قدم قربانا لهذا الصنم. فقالوا لأحدهم قرب، أي قدم قربانا لهذا الصنم. قال: ما كنت لأقرب لأحد غير الله. فقتلوه ودخل الجنة، قتل صابرا على التوحيد محتسبا أجره وثوابه عند الله، فدخل الجنة. امتنع أن يقرب ذبابا فقتلوه فدخل الجنة، هذا الأول. قالوا للآخر قرب، قال: ما عندي ما أقرب، يعني كأنه يقول مستعد لكن ما عندي شيء، ليس عندي شيء أقربه. قالوا: قرب ولو ذبابا، أي المهم أن تمر وقد قربت، تذبح شيئا تقربه للصنم. قالوا: قرب ولو ذبابا. فأخذ يبحث عن ذباب وصاده، وجاء وقطع رأسه قربانا لهذا الصنم، فمات فدخل النار. ذبح ذبابا لصنم متقربا به له، فدخل بذلك الذباب النار. فكيف بمن يذهب إلى السوق ويشتري أفضل الشاة، أو يشتري أفضل البقر، أو يشتري أسمن الإبل ويسوقها إلى حيث من يريد أن يتقرب إليهم من الأحجار أو من المقبورين أو غيرهم، ثم يذبحها نسيكة وقربة متقربا بها إلى غير الله. ذبح ذبابا فدخل النار. فكيف من يذبح شاة سمينة أو بقرة أو ناقة متقربا بها إلى غير الله؟ فالذبح عبادة لا تصرف إلا لله، ولا يستعان أيضا بذبحها إلا بالله، فتذبح لله متقربا إليه بها، ويسمى الله وحده استعانة به قائلا عند ذبحها: بسم الله. الحمد لله رب العالمين، segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Semoga selawat dan salam selalu terlimpahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau dan seluruh sahabat beliau. Para pemirsa dan para pendengar yang mulia, kajian kita masih pada pembahasan tentang dalil-dalil ibadah yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Dan kita pada kesempatan yang terakhir telah sampai pada dalil tentang ibadah menyembelih. Kita sudah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala: "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah engkau untuk Rabbmu, dan menyembelihlah engkau untuk Rabbmu. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala: "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, sembelihanku, kehidupanku, kematianku, semuanya adalah untuk Allah, Rabb semesta alam, la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Begitu pula kita juga telah sebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallah man dzabaha lighairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih karena selain Allah. Dan ini merupakan hadis yang sangat jelas yang menjelaskan tentang larangan untuk menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana juga ada hadis yang menjelaskan tentang bahaya kita menyembelih karena selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis disebutkan, dakhala rajulul jannah fi dhubab wa dakhala rajulun an-nara fi dhubab. Ada seseorang yang masuk surga karena lalat, karena hewan lalat. Begitu pula ada seorang yang masuk neraka karena hewan lalat. Ketika mendengar sabda Nabi ini, para sahabat merasa heran. Mereka keheran-heranan. Karena bagaimana seseorang bisa masuk surga hanya karena hewan lalat. Begitu pula sebaliknya, bagaimana seseorang bisa masuk neraka karena hewan lalat. Kita tahu hewan lalat adalah hewan yang sangat sangat hina. Hewan yang tidak mulia. Kita melihatnya sebagai hewan yang sangat kotor. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan demikian. Dengan hewan tersebut seseorang bisa masuk surga. Sebaliknya dengan hewan tersebut juga seseorang bisa masuk neraka. Maka para sahabat ketika mendengar sabda ini, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah pun menceritakan tentang kisah orang-orang terdahulu. Ada dua orang dari umat-umat terdahulu. Dua orang, salah satunya berjalan di sebuah jalannya suatu kaum. Kaum tersebut punya berhala. Dan apabila ada orang yang jalan di jalan mereka, mereka tidak mengizinkan kepada seorang pun untuk berjalan di jalan tersebut kecuali setelah orang tersebut menyembelih untuk berhala tersebut. Menyembelih apapun ya, tidak harus hewannya besar. Tujuan menyembelih tersebut adalah untuk mendekatkan mereka kepada berhala itu. Maka salah seorang dari dua orang tadi ketika melewati jalan itu, orang tersebut juga diperintahkan untuk menyembelih, untuk berkurban dengan apapun. Maka orang tersebut mengatakan, aku tidak akan mau untuk berkurban atau menyembelih hewan kepada untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tidak akan mau menyembelih sembelihan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang tersebut dibunuh oleh mereka. Dan dengannya orang tersebut masuk surga. Karena orang tersebut dibunuh karena bersabar mempertahankan tauhidnya. Dia mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang tersebut pantas untuk dimasukkan ke dalam surga Allah. Kemudian ada orang lain. Ini orang yang kedua. Orang tersebut lewat jalan tersebut. Lewat jalan itu kemudian dikatakan kepadanya, sembelihlah kurban. Sembelihlah kurban dengan apapun. Orang tersebut mengatakan, saya tidak punya sesuatu yang bisa aku sembelih untuk mendekatkan diri kepada berhala ini. Maka orang tersebut mengatakan, qarrib walau dzubab. Sembelihlah kurban walaupun hanya seekor lalat. Yang penting kamu telah menyembelih sebuah sembelihan untuk mendekatkan dirimu kepada berhala ini. Maka orang tersebut mencari ya mencari lalat yang ada di sekitar situ. Kemudian setelah mendapatkannya, orang tersebut memotong kepalanya. Memotong kepalanya dengan tujuan untuk mendekatkan dirinya kepada berhala tersebut. Maka dengan begitu orang tersebut masuk neraka. Dengan begitu orang tersebut masuk neraka. Bayangkan para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya karena hewan lalat yang sangat hina ini seseorang bisa masuk neraka. Bagaimana dengan orang yang pergi ke pasar kemudian membeli kambing yang paling baik, kambing yang paling mahal, atau misalnya membeli sapi atau membeli unta, ya, kalau di daerahnya ada unta yang paling baik, kemudian menyembelihnya untuk mendekatkan dirinya misalnya kepada bebatuan atau kepada mayit yang ada di kuburan atau kepada orang lainnya. Tentunya orang tersebut lebih berhak untuk dimasukkan ke dalam neraka daripada orang yang hanya menyembelih hewan lalat yang sangat hina tadi. Bagaimana dengan orang yang demikian? Ini menjelaskan kepada kita bahwa menyembelih adalah ibadah yang tidak boleh kita selewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga tidak boleh meminta pertolongan ketika menyembelih kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita menyembelih, kita harus meniatkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meminta pertolongan kepadanya dengan menyebut ketika menyembelih, ya, dengan menyebut bismillah, dengan nama Allah. Dzakara li ahad al-ashkhas anna qaribatan lahu kanat marida wa at'abaha al-marad fa dzakaru laha rajulan qalu idhhabi lahu wa 'indahu 'ilaj fa dhahabat ilayhi فقال لها في العلاج وصف العلاج قالت تشترين ديكا لونه كذا حدد لها لون الديك وتذبحينه وعندما تذبحينه لا تنطقين ولا بأي كلمة لا يريد أن يقول لها لا تقولي بسم الله الله يقول ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ما يريد أن يقول لها لا تسمي لا تذكري اسم الله قال اذبحي ولا تنطقي بأي كلمة أي كلمة مطلقة لا تنطقي بها فإذا نطقت بكلمة يلتغي العلاج ما تستفيدين لا تنطقي بأي كلمة ثم قال إذا ذبحتي تطبخينه وتأكلين منه قدر حاجتك فقط ثم خذيه الآن جعلها تأكل من ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها قال ثم خذيه واذهبي إلى الوادي الفلاني وضعي في ذلك الوادي لمن؟ لا شك أنه للشياطين لم يذكر اسم الله عليه ويجعل لهم في ذلك المكان ما قال كليه وسمي الله عليه وتصدقي بباقي على الفقراء لعل الله بصدقتك ويشفيك ويعافيك لا لم يقل ذلك قال لا تسمي لا تذكري اسم الله لا تذكري شيئا يقصد لا تسمي ثم أمرها أن تقدمه قربانا للشياطين لكن كل ذلك بطريقة ملتوية لم يقل لها لا تسمي ولم يقل لها لا تقرب الشيء لكنه ساقها لفعل هذا الأمر دون أن تنتبه له وهكذا يعبث بالعوام والجهال من قبل دعاة الضلالة وأكلة أموال الناس الباطل يعبثون بهم ويوقعونهم في الشرك والانحراف عن دين الله تبارك وتعالى ويغيبونهم عن القرآن فصل لربك وانحر قل إن صلاتي ونسكي لعن الله من ذبح لغير الله ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه هذا كله يغيبونهم عن هذه المعاني ويوقعون في التعلق بغير الله والتقرب للشياطين والبعد عن ذكر اسم الله فينصرف العوام والجهال إلى الشرك ينصرفون عن التوحيد الذي خلقوا لأجله ووجدوا لتحقيقه إذن الذبح عبادة وقربة لا يتقرب بها إلا إلى الله سبحانه وتعالى. Syekh mengatakan pernah ada seseorang yang menceritakan kepada beliau bahwa ada salah seorang kerabatnya yang sakit dan sakit tersebut sangat menyiksanya. Kemudian ada beberapa orang yang menceritakan kepada orang tersebut, orang yang kerabatnya tadi sakit dan sakitnya parah dan lama ya. Orang tersebut, ada beberapa orang yang datang kepada orang tersebut dan mengatakan kepadanya, pergilah ke orang ini. Pergilah ke orang ini karena dia punya sesuatu yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Maka orang tersebut pergi ke dukun itu ya. Karena yang dijelaskan tadi adalah seorang dukun. Orang tersebut pergi ke dukun tersebut. Kemudian dukun itu mengatakan, cobalah kamu membeli ayam jantan. Membeli ayam jago. Warnanya demikian-demikian. Dukun tersebut menyebut warna tertentu. Kemudian setelah itu, sembelihlah ayam itu. Tapi ketika menyembelih, jangan sampai engkau mengatakan apapun, walau hanya satu kalimat. Jangan sampai mengatakan satu kalimat pun. Maksudnya dukun tersebut adalah jangan sampai dia mengatakan bismillah. Kemudian setelah itu dukun tersebut mengatakan, kalau kamu nanti mengatakan sebuah kalimat, maka obat tersebut tidak akan bisa menyembuhkannya. Maksudnya sembelian tersebut tidak akan mendatangkan kesehatan bagi orang yang sakit itu. Kamu tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari sembelihan itu kalau kamu mengatakan sebuah kalimat ketika menyembelih. Kemudian dukun itu mengatakan lagi, kalau kamu sudah menyembelihnya, maka masaklah sembelian itu. Kemudian makanlah sekadarnya. Lalu sisanya kamu bawa ke lembah ini. Dukun tersebut memberikan penjelasan tentang tempat lembahnya tadi. Tentunya sembelihan tersebut tidaklah dipersembahkan ke lembah itu kecuali kepada syaitan. Karena di lembah itu tidak ada orang ya. Itu adalah sembelihan untuk syaitan. Tapi dukun tersebut tidak mengatakan agar dimakan oleh syaitan atau agar bisa mendekatkan dirimu kepada syaitan. Lihatlah dukun ini. Lihatlah orang ini. Orang ini mengatakan, makanlah sembelihan itu. Orang ini tidak mengatakan, makanlah sembelihan itu. Tidak mengatakan, menyembelihlah dengan nama Allah. Tidak mengatakan, bersedekahlah dengan sebagian dari sembelihan itu kepada kaum fuqara. Mudah-mudahan dengan sedekah itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan, memberikan keselamatan kepadamu. Tidak mengatakan tersebut, tapi mengatakan jangan membaca bismillah, jangan mengatakan apapun, jangan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian memerintahkannya untuk mendekatkan dirinya kepada syaitan. Walaupun caranya dengan cara-cara yang berliku-liku ya, agar tidak ketahuan. Orang tersebut mengatakan, sebenarnya ingin mengatakan janganlah membaca basmalah ketika menyembelih. Sebenarnya ingin mengatakan mendekatlah diri kepada syaitan. Tapi orang tersebut tidak mengatakan hal tersebut. Orang tersebut mengatakannya dengan cara-cara yang orang awam tidak faham. Tidak akan faham tentang tujuan utama orang tersebut memberikan perintah-perintah yang berliku-liku tadi. Mereka ingin menjatuhkan seseorang, menjatuhkan manusia ke dalam kesyirikan, dan menghilangkan ayat-ayat Al-Quran dari pikiran mereka. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Salatlah engkau kepada Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Sebagaimana salat hanya untuk Allah, harusnya sembelihan juga untuk Allah. Mereka menghilangkan dari pikiran orang-orang tersebut firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki," sampai akhir ayat ya. Katakanlah wahai Muhammad bahwa sesungguhnya salatku dan sembelihanku adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Mereka ingin melupakan manusia dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La'anallah man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih kepada karena selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan ayat wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih. Janganlah kalian memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah padanya. Ini semuanya mereka hilangkan dari pikiran manusia dan mereka para dukun tersebut menjatuhkan manusia ke dalam tindakan kesyirikan, mendekatkan diri kepada setan dan menjauhkan manusia dari menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga masyarakat atau manusia akan terjauhkan dari nilai tauhid yang mereka diciptakan karenanya. Manusia diciptakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tindakan para dukun tersebut menjauhkan manusia dari tauhid itu. Dari sini kita bisa memahami bahwa menyembelih adalah ibadah dan bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh kita selewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. ثم ختم المصنف رحمه الله ذكر هذه العبادات بعبادة النذر. والنذر هو الإيجاب، يعني أن توجب على نفسك ما لم يوجبه الله عليك. مثلا لو قال قائل إن شفى الله مريضي فلله علي أن أذبح شاة، فالأصل أنه عندما يشفى المريض لا يجب عليه أن يذبح شاة، إن ذبح شكرا لله أو فعل غير ذلك من أعمال شكرا لله له ذلك. لكن عندما يقول إن شفى الله مريضي فلله علي أن أذبح شاة، أصبحت الشاة واجب علي ذبحها إذا شفي مريض. وهو الذي أوجبها على نفسه. إذن النذر هو الإجابة، أن يوجب على نفسه ما لم يوجبه الله عليه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم النذر لا يأتي بخير، انتبه لهذه الكلمة تفيدك جدا في هذا الباب. قال النذر لا يأتي بخير، شفاء المريض، حصول الغنى، زوال المصيبة، هذا الخير يحصل فضل من الله ومن، ليس الشاة التي أوجبتها على نفسك أو العمل الذي أوجبته هو الذي تنال به ذلك الأمر. قال النذر لا يأتي بخير، يعني لن يأتيك خير، صحة، عافية، مال من نذرك. بل قد قال صلى الله عليه وسلم إنما استخرج به من البخيل. بعض الناس يفعل ذلك بناء على خطأ في الفهم، يقول إن شفى الله مريضي أذبح كذا، كأنهم يظنون ويتوهمون أن قوله أذبح كذا هي التي تجلب الشفاء للمريض. ولهذا أزال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم، قال النذر لا يأتي بخير، خير نكرة في سياق النفي تفيد العموم، الشفاء، الصحة، الغنى، الصلاح إلى غير ذلك، كل ذلك لن يأتيك بسبب النذر، لأن النذر لا يأتي بخير. فهذه قاعدة في الباب، افهمها واعتني بها، أرشدك إليها النبي صلى الله عليه وسلم. الخير يأتي من الله، إذا أردت الشفاء، أردت أي مصنع من المصانع، لا توجب على نفسك ما لم يجبه الله عليك، واطلب من الله سبحانه. فالنذر عبادة وأمر ما مكروه ابتداء، ولهذا جاءت الأحاديث على مثل ذلك، إنما يستخرج به من البخيل، وجاء عنه أحاديث في هذا المعنى تفيد الكراهة. ولهذا النذر امتدح الله الوفاء به، لأن إذا أوجبتها على نفسك أصبحت عبادة، أوجبتها على نفسك فوفاؤك بها قربة لله. مدح الله الموفين بالنذر، قال يوفون بالنذر. فالنذر عبادة لا يجوز التقرب بها لغير الله، ودل على كونها عبادة وقربة قول الله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي فاشيا ومنتشرا، إلا من رحم الله وهم أهل الإيمان. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ما هو هذا اليوم؟ يوم القيامة، الله سبحانه يمدح في هذه الآية من يخاف يوما كان شره مستطيرا. إذا كنت تخاف هذا اليوم فإنك سوف تستعد له، وإذا استعددت له بالأعمال الصالحة نجوت يوم القيامة. ولهذا الناجون يوم القيامة ماذا يقولون؟ قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني كنت أعتقد أنني سألقى الله وأنه يحاسبني وأني ساقي بين يديه، ويخاف ذلك اليوم فيستعد له ويعد له عدة بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. Kemudian muallif rahimahullah mengatakan tentang ibadah yang selanjutnya ya. Beliau menjelaskan tentang ibadah yang selanjutnya yaitu ibadah nazar. Nazar ini merupakan ibadah terakhir yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, karena muallif hanya mencontohkan beberapa ibadah saja. Dan nazar ini adalah mewajibkan kepada diri kita sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya dengan mengatakan jika Allah menyembuhkan sakitku, maka aku wajib menyembelih hewan kambing. Jika Allah menyembuhkan sakitku, maka wajib bagiku untuk menyembelih kambing. Ini diantara contoh ibadah nazar. Pada asalnya, ketika seseorang sakit, kemudian dia sembuh, pada asalnya tidak ada kewajiban bagi dia untuk menyembelih kambing. Tapi, misalnya dia menyembelih kambing karena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak mengapa. Tapi ketika seseorang ya, dia mengatakan, jika Allah menyembuhkan sakitku, maka bagi Allah dan wajib bagiku untuk menyembelih hewan kambing, maka dengan perkataan seperti ini, menyembelih kambing ketika dia sembuh dari sakitnya menjadi tindakan kewajiban, menjadi amalan yang wajib. Siapa yang mewajibkannya? Yang mewajibkannya adalah dirinya sendiri. Dari sini kita bisa memahami bahwa nazar adalah mewajibkan kepada diri sendiri sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah. Dan mengenai nazar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "An-nadhru la ya'ti bi khair." Ibadah nazar tidak mendatangkan kebaikan apapun. Nazar tidak membawa kebaikan apapun. Kita harus memahami dengan baik ya kalimat ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa nazar tidak akan membawa kebaikan apapun. Seperti misalnya kesembuhan atau kekayaan atau hilangnya musibah. Ini semuanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya datang bukan karena hewan kambing yang kita sembelih. Bukan karena nazar yang kita lakukan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyabdakan an-nadhru la ya'ti bi khair. Nazar tidak akan mendatangkan kebaikan apapun. Walaupun itu berupa kesehatan ataupun keselamatan ataupun harta benda. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mengatakan innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nazar itu tidaklah datang kecuali dari orang yang bakhil, orang yang pelit. Sebagian orang melakukan nazar ini karena kesalahan dalam pikiran mereka. Ada salah faham terhadap nazar ini. Makanya dia mengatakan, kalau Allah menyembuhkan sakitku, maka aku akan menyembelih hewan ini dan itu. Dia mengira bahwa ketika dia menyembelih, maka Allah akan mendatangkan kesembuhan. Karena kesalahan faham ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menghilangkan ingin meluruskan pemahaman ini dengan mengatakan an-nadhru la ya'ti bi khair, nazar tidak akan mendatangkan kebaikan. Di sini kata-kata kebaikan dalam bahasa Arabnya khair ya, di sini memakai kata-kata nakirah. Memakai kata nakirah dalam konteks penafian sesuatu. Dengan demikian kita bisa memahami bahwa kebaikan di sini adalah semua kebaikan, maknanya umum. An-nadhru la ya'ti bi khair, maknanya adalah bahwa nazar tidak akan membawa kebaikan apapun, baik berupa kesembuhan, kesehatan, kekayaan, kebaikan keadaan, dan yang lainnya. Ini semuanya bukan sebab nazar. Ini semuanya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luas karunianya. Maka hendaklah kita memahami kaidah yang sangat baik, sangat agung ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya kita menginginkan kebaikan datang kepada kita, maka tidak usah kita bernadar. Tapi mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingin mendapatkan kesehatan, mintalah langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun, maslahat apapun yang kita inginkan, jangan sampai kita mewajibkan diri dengan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala maslahat tersebut atau manfaat apapun yang kita inginkan. Sehingga dari sini kita bisa memahami bahwa nazar adalah merupakan ibadah. Namun ibadah ini secara asalnya makruh. Secara asalnya makruh, oleh karenanya di sana ada hadis-hadis yang menjelaskan hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah disebutkan tadi, innama yustakhraju bihi minal bakhil, menyabdakan sesungguhnya nazar tersebut tidaklah datang kecuali dari orang yang bakhil, orang yang pelit. Di sana juga ada hadis-hadis lain yang semakna dengan hadis ini, yang menunjukkan tentang makruhnya ibadah nazar ini. Namun ketika nazar sudah terjadi, Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang yang menempati nazarnya, menempati janjinya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain, yufuna bin nadhri, mereka menempati nazar-nazar mereka. Dari sini kita bisa memahami bahwa nazar merupakan ibadah yang tidak boleh kita lakukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menepati nazar-nazarnya karena mereka takut kepada hari yang keburukannya sangat dahsyat mengenai semua orang. Illa man rahimahullah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mereka yang ahlul iman, mereka yang beriman kepadanya. Di sini dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan mereka takut kepada suatu hari yang keburukannya sangat dahsyat. Apakah yang dimaksud dengan hari ini? Yang dimaksud dengan hari ini adalah hari kiamat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang yang takut kepada hari tersebut. Apabila engkau takut kepada hari kiamat, maka engkau harus mempersiapkan diri dengan amal-amal kebaikan, sehingga engkau akan selamat di hari kiamat. Orang yang selamat di hari kiamat, mereka akan mengatakan, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umuqra'u kitabiyah. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala ya. Adapun orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, mereka akan mengatakan, inilah kitabku. Inilah kitabku, baca kitabku. Karena tulisannya, catatan amalnya baik-baik. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, sungguh aku dahulu mengira bahwa aku akan mendapati catatanku ini. Ketika orang, maksudnya di sini mengira adalah yakin bahwa sesungguhnya aku yakin nantinya akan mendapati catatan amalku ini. Ketika orang sudah yakin bahwa nantinya akan ada catatan amal bagi dia dan dia akan dihisab dengan catatan tersebut, maka orang tersebut akan benar-benar mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, dengan amal-amal saleh dan ketaatan-ketaatan yang bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadha ma'asyar al-mustami'in anha al-musannif rahimahullah dzikr al-amthilah على العبادات المقربة إلى الله، ومراد من ذلك أن يتنبه المسلم في هذه العبادات وفي غيرها إلى أمرين لا بد من التأكيد عليهما واستحضارهما دائما. الأول أن تصرف هذه العبادات وغيرها من العبادات لله وحده، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. الأمر الثاني ألا يصرف شيء منها لغير الله، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وبهذا يكون قد أنهى رحمه الله الكلام على الأصل الأول من هذه الأصول الثلاثة العظيمة. وبهذا نصل إلى ختام لقائنا هذا اليوم، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير بمنه وكرمه، إنه سميع قريب مجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Dengan berakhirnya penjelasan tentang ibadah nazar ini, muallif rahimahullah mengakhiri penyebutan contoh-contoh dari ibadah-ibadah yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti dari penyebutan contoh-contoh tersebut yang diinginkan oleh musannif adalah agar seorang muslim memperhatikan dan waspada dalam ibadah-ibadah tersebut. Beliau ingin menguatkan dua hal. Yang pertama, jangan sampai ibadah-ibadah tersebut diselewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar ibadah-ibadah tersebut hanya dilakukan kepada Allah. Dalilnya, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwa sesungguhnya seluruh masjid adalah kepunyaan Allah, jangan sampai kalian meminta kepada apapun bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita melakukan kesyirikan dalam ibadah-ibadah tersebut. Begitu pula dalam ayat lain, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang berdoa meminta kepada Tuhan lain bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tersebut tidak punya dalil apapun, dan nanti hisabnya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan beruntung, tidak akan selamat. Dengan demikian, selesailah muallif rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang pondasi atau asal yang pertama, atau pondasi yang pertama dari tiga pondasi yang akan disebutkan oleh muallif rahimahullah. Dengan demikian, kita akhiri kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita dalam kebaikan-kebaikan dengan keluasan rahmatnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.